Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah. Wa man yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد kemarin kita dalam ta'liq yang dibawakan oleh Syekh Muhammad Hamid Fiqih rahimahullah ta'ala dari Qurratul Uyun, Qurratul Uyunil Muwahidin. Dan kemarin sedikit yang belum bila kita baca, mana kemarin? Qala rahimahullah ta'ala fatatabbar ma qasallahu ta'ala fi kitabihi mimma da'at ilahi rusuluh wa ma'auqa'a biman asahum fa innallaha ta'ala aqama minal aqama bihi al-hujjata ala kulli musyrikin ila yawmil qiyamah. Kata beliau rahmat ta'ala dari nukilan dari Qurratul Uyun, maka tadaburilah dan perhatikanlah apa yang Allah kisahkan dalam kitabnya dari apa yang telah didakwakan, diserukan kepadanya oleh para utusan Allah. Dan perhatikan juga apa yang telah Allah berikan berupa azab dengan orang terhadap orang-orang yang menyelisih dan berdurhaka kepada para utusan. Fa innallaha ta'ala aqama bil hujjah ala kulli musyrikin. Maka sunnya Allah Ta'ala telah menegakkan hujjah tentang apa yang telah didakwakan oleh para Rasul kepada kaumnya, kepada kaumnya mereka masing-masing. Telah tegakkan hujjah dengan apa yang telah didakwakan oleh para Rasul atau seluruh musyrik sampai hari kiamat. Artinya semua umat, dari umat-umat yang sebelum kita ini, tanpa terkecuali, maka semuanya mereka telah mendapatkan dakwah dari para utusan Allah Ta'ala. Fa'inallah Ta'ala aqama bihi al-hujjata ala kulli musyrikin ila yaumil qiyamah. Sampai hari kiamat. Dari dulu sampai hari kiamat telah tegak hujjah atas seluruh orang musyrik. Wa amma warada fi ma'na al-ayah an Ibnu Mas'ud. Dan adapun apa yang telah datang dalam makna ayat dari kalamnya Abdullah bin Mas'ud ta'ala anhu, bahwasanya beliau mengatakan kana nasun minal insi ya'buduna nasan minal jinni fa aslamal jinnu wa tamassaka haula'i bidinihim. Dulu sekelompok dari kalangan manusia mengibadai sekelompok dari kalangan jin. Maka jin tadi masuk Islam. Tapi mereka tadi yang menyembah jin tetap berpegang teguh dengan agama yang mereka miliki berupa syirik. Yang diibadah dari selain Allah masuk Islam. Tapi yang dulu mengibadah selain Allah tetap dalam kondisi si syirik. Artinya, yang disembah dari selain Allah tadi diberikan taubat oleh Allah Ta'ala sehingga masuk Islam. Tapi sayangnya yang mengibadahi selain Allah tadi dari kalangan jin diibadahi malah mereka tetap berpegang teguh dengan agama syirik mereka. Pertama sakahulai bidinihim, ini dini syirik. Ucapan dari Abdullah bin Mas'ud ini ba'innau la yukhalifu ma taqaddamah. Maka ucapan beliau ini tidaklah menyelisih apa yang telah lalu. Tentang apa? Tentang bahwasanya orang-orang yang di atau mereka-mereka yang disembah musyrikin dari kalangan orang-orang soleh diantaranya adalah malaikat Isa alaihissalam dan ibunya dan Uzair. Ini pertanyaan telah lalu. Kalau pertanyaan telah bermaksud bahwasanya dulu mereka mengibadai makhluk-makhluk mengibadai jin, tapi jin tadi dalam kondisi mereka tidak muslim lalu masuk Islam. Tapi yang menyembah jin yang dulunya masih kufar tetap berpegang teguh dalam keadaan kufurnya mereka. Ini tidak menyelisih apa yang telah lalu tentang yang diibadah dari selain Allah adalah hamba-hamba yang soleh. Di antaranya para malaikat. Di antaranya adalah Isa alaihissalam dan ibunya dan Uzair. Kenapa tidak menyelisih? Li'an hadil ayata hujjatun ala kulli man da'ama Allahi waliyan minal awwalin wal akhirin. Karena ayat ini adalah hujjah atas, artinya apa? Maksudnya bantahan atas seluruh orang, siapa saja yang menyeru, ya kan? Wali bersama Allah Ta'ala, baik wali tadi dari kalangan al-awwalin dan al-akhirin, yakni para muwahhidun. Waliyan minal awwalin wal akhirin, para muwahhidun. Kama qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah fi hadzal ayah. Sebagaimana penuturannya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam ayat ini. Wa hadzal aqwalu kulluha haqqun, seluruhnya perkataannya adalah benar, baik yang telah lalu tentang mereka yang diibadah selain Allah adalah orang-orang saleh atau sebagaimana yang telah ada nukilan dari Abdullah bin Mas'ud tentang bahwasanya mereka dulu menyembah jin. Kemudian jin masuk Islam. Para penyembahnya tetap dalam kondisi syirik. Ini tidak ada saling selisih menyelisih. Seluruhnya dikatakan hak. Kenapa? Karena fa'inal ayat ta'ummu man kana ma'buduhu abidan lillahi sawa'un kana minal malaika wal jin au minal basar. Karena itu adalah mencakup seluruh siapa saja yang dulu sesembahnya yaitu memang beribadah kepada Allah sama saja dari kalangan para malaikat dan jin atau dari kalangan manusia. Jadi di sini tidak ada sisi perbedaan. Bahwasanya dulu mereka mengibadahi selain Allah adalah baik itu dari kalangan manusia atau kalangan selain manusia. Seperti di sini dikatakan kana nasun minal insi ya'budunan nasan minal jin fa aslamal jinnu wa tamassaka haula'i bidinihim. Kemudian ada ralat yang juga sangat penting sekali kemarin kita diingatkan oleh Ustadzuna Abdul A'la tentang masalah apa? Nahwu di sini waqad jama atau waqad dimal ma'mul atau waqad damal ma'mula li'anna yubtil hasr. Ya kan, dulu ketika kita masih belajar di Pakistan tertulis di situ makmul adalah yakni lafdha ulaika. Maka saya mengikuti sebagaimana yang tertulis ketika dulu masih belajar awal-awal sama al-akh dari al-Jazair hafizallahu taala. Yang benar bukan ulaika, ulaika ini mubtada. Tapi yang benar adalah ma'mul sini adalah jar dan majrur, yakni yabtaguna ila rabbihim al-wasilatah. Nah, ini yang dikatakan ma'mul yakni jar dan majrur. La ila ghairihi. La ila ghairi itu yang dikatakan hasr. Mereka itu mencari takarrub kepada Rab mereka, mencari perantara. Hanyalah kepada Rab mereka, bukan kepada selain Allah Ta'ala. La ilaha ghairihi, la ilaha ghairi rabbihim. Demikian. Maka perhatikan. Dan ini faedah yang sangat penting untuk pembenahan dalam memahami maksud sebagian dari kalamnya ahlul ilm yang kadang kita juga terbingungkan. Tidak maksud dari apa yang tertera, karena minimnya masalah ilmu dalam diantaranya adalah masalah i'rab dan semisalnya. Baik. Perhatikan ya ikhwah. Jadi demikianlah makna yang benar tentang masalah syirik, bukan sebagaimana yang dipahami oleh banyak manusia. Bahwasanya syirik itu adalah menyembah patung. Meyakini patung itu memiliki syarikat dalam menciptakan ciptaan bersama Allah Ta'ala. Itu adalah tidak benar. Bahkan tidak ada pemahaman dari kalangan musyrikin di zaman itu. Patung-patung itu bersyarikat dengan Allah Ta'ala dalam penciptaan. Dalam memberi rezeki. Bahkan patung-patung yang diibadah dari selain Allah adalah dulu dijadikan apa? Perantara. Mana abuduhum illa liyukarribuna ilallahi zulfa. Kami tidaklah mengibadahi berhala-berhala itu, melainkan kami berkeyakinan bahwasanya berhala-berhala inilah yang menjadi perantara kami kepada Allah. Berhala-berhala yang mendekatkan kepada Allah Ta'ala. Jadi punya keyakinan seperti itu dulu kufar di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian juga haulai sufa'una indallah. Haulai sufa'una indallah. Ini mereka-mereka berhala yang mereka ibadah dengan Allah berupa patung tarolah yang mereka pahat sendiri. Itu adalah sebagai sufa'a, sebagai penolong-penolong bagi mereka di sisi Allah. Bukan diyakini patung-patung tadi itu berserikat dengan Allah dalam menciptakan al-kaun, menciptakan apa? Makhluk. Nah. Pemahaman yang qasir, pemahaman yang sangat dangkal yang kita dengarkan dari kita kecil dulu bahwasanya syiriknya musyrikin adalah meyakini patung-patung itu berserikat dengan Allah Ta'ala dalam hal menciptakannya adalah pemahaman yang tidak pernah tersirat di benaknya Abu Jahal dan kawan-kawannya. Mafhum di situ? Inilah, sehingga karena salah paham ini sehingga mereka maunya tidak syirik ketika menyeru orang yang dikubur. Baik itu wali ataupun nabi ataupun yang lain. Kemarin saya jumpa seorang dari kalangan kuburiin. Kemarin, baru dua hari ini. Kemarin atau lusa itu? Lusa mungkin. Atau kemarin. Saya tanya, kamu dari Mamat ya? Enggak. Dari LDI? Enggak. Dari apa? Dari NU. Nah, kamu sering ke kuburan? Sekali-sekali. Nah, kamu minta ingin dikubur? Enggak, saya di sana mendoakan untuk wali. Cuma banyak orang yang menyalahgunakan ziarah kubur, minta kepada yang dikubur. Nah, saya cuma di kandang sapi situ. Cuma banyak yang menyalahkan. Berarti pengakuan mereka seperti itu. Banyak yang menyalahgunakan ziarah kubur yang itu termasuk ziarah bid'iyah. Ya kan? Pertama, satu bid'iyah. Kedua, disalahgunakan untuk meminta kepada yang dikubur. Ini pengakuan dari kalangan mereka sendiri. Maka kalau itu, dari pengakuan itu juga kita bisa merinci. Bukan semua orang yang melakukan ziarah bid'iyah harus menyembah yang dikubur. Tapi cuma sebatas bid'ah. Ya kan? Di antaranya ziarah kubur, memilih kuburannya wali dan ditentukan bilangannya, dan juga ya kan? Di sana minta kepada Allah Ta'ala, ini adalah bukan musyrik tapi mubtadi. Tapi kalau di sana nazar untuk yang dikubur, meminta kepada yang dikubur, lah di sinilah yang dikatakan tadi menyalahgunakan. Itu adalah sudah bid'at campur syirik. Dan inilah yang disikapi oleh ahlul ilm. Di antaranya adalah kitab yang sekarang ini kita baca. Sebagai bentuk pembenahan. Dikatakan dakwah al-islah. Ya ini. Pembenahan untuk pemahaman yang salah. Keyakinan yang salah. Dalam masalah. Penting ini masalah. Tauhid. Dan kita melewati orang-orang seperti itu. Kita jumpai rata-rata mereka mendiamkan. Artinya walaupun tidak melakukan kesyirikan. Tetapi memiliki andil dalam. Meramaikan kesyirikan. Dan ini juga perkara yang sangat besar, bukan perkara yang enteng. Maka seharusnya seorang berhenti dari perkara tersebut, bukan sekedar toleransi yang penting saya enggak melakukan. Ini enggak benar. Dan kemarin telah kita lewati. Ya kan? Dalam bab sebelumnya, sebagian masalah yang kandung oleh bab sebelum ini dikatakan oleh beliau Syekh Mahmudullah adalah ibadul muslim anil musyrikin Allah yasiru min minhum walau lam yus walau lam ya yus yusrik atau walau apa lam ah mana kemarin mengingat ibadul Allah yasiru minhum walau lam yusrik temu. Ingat itu kemana? Hah? Masa ke berapa? Masalah yang ke? Nah itu. Ibadul muslim andil musyrikin. Allah yasirah minhum walau lam yusrik. Itu. Menjauhkan seorang muslim dari musyrikin. Agar supaya tidak termasuk dari kalangan musyrikin, walaupun dia tidak melakukan syirik. Maka seorang itu tidak boleh mencukupkan, yang penting saya tidak melakukan. Tapi perlu dijauhkan. Perlu dijauhkan, perlu dikondisikan khusus dengan kondisi yang normal. Yaitu jauh dari musyrikin. Ibadul muslim anil musyrikin li'allah yakuna min minhum walau lam yusyrik. Seorang muslim dijauhkan dari musyrikin. Nah, agar supaya bukan menjadi termasuk dari kalangan mereka walaupun dia enggak melakukan syirik. Dan ini yang sangat dilalaikan oleh banyak manusia yang mengaku dari kalangan muwahidin menganggap enteng dalam perkara ini. Taib, enakunna. Kembali kepada matannya. Kembali kepada syarahnya. Baik. Qala al-Allama Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala. Fi hadzal ayah zikrul maqamat salas. Berkata al-Allama Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala dalam ayat ini. Ini ayat yang tadi kita baca. Ulaikal ladina yada'una yabtaguna ila rabbihimul wasilata ayyum aqrab. Dalam ayat ini ada penyebutan al-maqamat salas, yakni maqam, perkara yang mulia yang ada tiga. Nah, pertama yang mulia dikatakan al-hubbu. Kenapa? Karena diambil dari ayat. Ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmat wa yakhafuna adzabahu. Ulaikal yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmat wa yakhafuna adzab inna adzab rabbika kana mahdura. Al-hubbu wa huwa ibtigaul taqarrub ilaihi. Ibtigha mencari kedekatan kepada Allah itu namanya katakan al-hubbu. Ada tingkatan kemuliaan yang ada tiga. Dalam ayat ini yaitu pertama al-hubbu yaitu berupa ibtigha, mencari taqarrub kepada Allah. Menuntut suatu tata cara atau suatu perbuatan berupa yang menghasilkan taqarrub dekat kepada Allah. Wa tawassul ilaihi bil a'mal. Wa tawassul ilaihi bil a'mal shalihah. Dan bertawassul, berperantara kepada Allah dengan melakukan amalan-amalan yang soleh. Warraja'u wal khauf. Dikatakan di situ dalam ayat tersebut. Wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adzabahu. Dan juga ada raja' wal khauf. Jadi al-hubbu warraja'u wal khaufu. Tiga maqamah, tiga tingkatan kemuliaan yang dikandung oleh ayat ini. Dan tiga ini dikatakan oleh beliau wa hadza wa haqiqatut tauhid. Tiga perkara ini dikatakan hakikat tauhid. Wa haqiqatu dinil Islam, dan hakikat agama Islam. Jadi mengibadahi Allah Ta'ala itu bukan sekedar hub saja. Cuma yang penting cinta dalam apa yang kita lakukan berupa ibadah. Enggak mengharap pahala dari Allah, bukan karena takut siksaan dari Allah, cuma hubbu. Ini tata cara ibadahnya orang sufi. Yang penting cuma mencintai apa yang dilakukan. Allah lebih tahu tentang kita. Enggak perlu kita mengharap, Allah akan memberi kita. Tapi yang benar adalah ini, perhatikan, ada al-hubbu war-raja'u wal-khaufu. Itulah hakikat agama Islam, hakikat tauhid. Kama fil musnad an Bahzi bin Hakim an Abi, sebagian dalam kitab musnadnya Imam Ahmad. Kalau disebut al-musnad secara mutlak berarti punya Imam Ahmad. Nanti kalau musnadnya yang lain nanti disebut pemiliknya. Seperti musnadnya Sa'id bin Mansur. Misalnya kalau kama fil musnad berarti punyanya siapa? Imam Ahmad. Tapi kalau punyanya selain Imam Ahmad akan disebutkan pemiliknya. Sebagaimana dalam musnad Imam Ahmad dari Bas bin Hakim an abihi an jaddihi. Perhatikan. Di sini tertulis dalam musnad Imam Ahmad yakni Juzul Khamis. Hadisnya dikatakan hasan. Ini contoh hadis hasan adalah ini. Bas bin Hakim an jadihi an abi an jadihi. Ini sanad dikatakan sanad hasan adalah contohnya ini. Cuma bukan para ulama ada yang menolaknya. Untuk mensikapi sanad ini sebagaimana perjanjian Syekh Mukbil. Ya kan? Dalam sebagian kitabnya yang pernah kita lewati dalam Ijbatus Sa'il, beliau ketika ditanya tentang masalah mustola tentang sanad ini bagaimana kita mensikapinya? Ya kan? Kita menerima. Kenapa? Karena dari para mutaqaddimin ada yang mengatakan sanadnya hadisnya adalah sanadnya hasan. Bas bin Hakim an Abi an Jaddihi. Ini contoh sanad hadis hasan. Yang disebutkan dalam kitab Mustalah. Annahu qala. Ya kan? Anna qala Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya siapa jadnya Bas. Ini dia bilang an Bas bin Hakim an Abi an Zadihi. Jadi bapaknya Hakim. Dia bilang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wallahi ya Rasulullah, ma ataituka illa ba'da ma halaftu adada asabi'i hadhihi." Wahai Rasulullah, tidaklah aku datang kepada kamu melainkan kecuali aku setelah bersumpah apa sebanyak bilangan jari-jariku ini. Anla atiyakah, aku enggak akan datang kepada kamu. Babilladzi ba'atsaka bil haqq, babilladzi, ini juga qasam, dan demi zat yang telah mengutus engkau dengan al-haq yakni Allah Ta'ala. Dan demi Allah, Allah itu dalam sunnya mereka ada Allah dengan demi zat, demi Rabb. Demi Allah zat yang telah mengutus kamu dengan kebenaran. Ma ba'atsaka bi, apa yang Allah apa yang Allah utus kamu dengannya. Oh, baik, ada SMS. Mana atasnya? Oh, atasnya yang kemarin yang ini, ya. Ya Allah, Khair. SMS dari luar. Atasnya belum dibaca katanya. Di atasnya ini. Hah? Nggak tahu, ya udah. Baik. Nanti bisa kita lanjutkan. Kalau Rasulullah SAW, ma bahasa kabhi, apa toh yang kamu bawa sebagai seorang utusan kamu di Rasulullah Ta'ala? Kalau berkata Rasulullah al-Islam, kalau Muhammad al-Islam berkata yang menanya tadi, ya kan, kakeknya bahas Muhammad al-Islam, kala antuslima qalbaka wa an tuwajjiha wajhaka ila Allah Ta'ala. Islam adalah kau pasrahkan hatimu dan kau arahkan wajahmu kepada Allah. Wa an tusalli shalawatil maktubata, dan kau salat lakukan salat apa lima waktu yang telah terwajibkan, al maktubah yang wajib. Wa tu'ti zakata al-mafruḍah, dan kau tunaikan zakat yang juga yang wajib. Itu Islam. Ini adalah sebagaimana yang diinginkan oleh Ibnul Qayyim, bahwasanya itulah al-Islam, yakni bertawassul kepada Allah Ta'ala dengan amal yang soleh, di antaranya adalah menunaikan zakat, melakukan salat. Nah, di atas cinta kepada Allah Ta'ala dalam semua yang kau lakukan. Dan ini semuanya dilakukan adalah untuk khauf, karena kan khauf karena apa? Takut dari siksaan Allah Ta'ala. Itulah al-Islam. Ini dimaukan oleh beliau Ibnul Qayyim dalam membawakan hadis ini untuk menafsirkan tiga perkara al-hubbu war-raja wal-hubbu. Dilakukan hal itu adalah harus dengan rasa cinta. Dan mengharap pahala dari Allah Ta'ala. Cinta kepada yang memerintahkan, cinta dengan apa yang dilakukan, dengan yang diperintahkan, dan juga takut akan meninggalkan apa yang telah diperintahkan, takut akan siksaan yang menimpa seorang ketika meninggalkan hal ini, karena perkara yang wajib. Wa khuzaimah Muhammad bin Nasr al-Marwazi min hadits Khalid bin Ma'dan an Nabi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala qala Rasulullah sallam inna lil islami suwan wa manaron kamana ditorik. Muhammad bin Nasr al-Marwazi mengeluarkan dari hadisnya Khalid bin Ma'dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya beliau menuturkan, berkata Rasulullah sallam bahwasanya Islam itu memiliki suwan, memiliki manar, memiliki apa? Apa suwan dan manar sama saja? Suwan di situ maknanya apa? Nah, itu suwan al-a'lam al-mansuba min al-hijara fil mafaza al-majhula istadallu biha ala tariq wahidatuha suwah kakuwah arada anna lil islami taraiqa wa a'laman yuhtada biha. Islam itu punya rambu-rambu, punya patokan-patokan, punya batasan-batasan. Nah, Islam itu punya batasan-batasan, punya tanda-tanda, punya rambu-rambu. Maka dikatakan kamana ritorik seperti batasan-batasan jalan. Islam itu punya tanda-tanda, punya batasan-batasan. Min dalika anta abudallah wa la tusyrika bihi syai'a wa tuqima sholata wa tu'tiya zakata wa tasuma ramadana wal amru bil ma'ruf. Atau wal amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Di antaranya yaitu engkau mengibadah Allah Ta'ala dan tidaklah engkau menyekutukan dengannya sedikit pun, dan engkau menunaikan sholat, menunaikan zakat, puasa Ramadan, dan melakukan al-amr bil ma'ruf wa nahyanil munkar. Dan inilah ya ikhwah yang dikandung dengan al-hubbu wa raja'u wal khawfu. Kenapa dilakukan? Karena kandungan tiga perkara tadi. mencintai kepada yang memerintahkan, yang mensyariatkan, dan juga mencintai apa yang kita diperintahkan dengannya berupa perbuatan. Dan kita mengharap dari apa yang kita lakukan pahala dari Allah Ta'ala, dan kita memiliki rasa takut dari ketika kita meninggalkan perintah tersebut berupa siksaan dari Allah Ta'ala. Itulah al-Islam. Wada ma'na qawli ta'ala wa man yuslim wajhahu ila Allah wa huwa muhsin faqad istamsaka bil urwatil wusqa wa ila Allahi akibatul umur. Dan ini adalah makna firman Allah Ta'ala, wa man yuslim wajhahu ila Allah. Nah, siapa yang dia itu menyerahkan wajahnya kepada Allah sedangkan dia dalam keadaan muhsin. Islamul wajah adalah ikhlas. Menyerahkan wajahnya kepada Allah adalah berupa ikhlas, dan muhsin adalah berupa mengikuti syariat yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak menambah, tidak mengurangi. Perkara yang wajib. Tidak ditambahi, tidak dikurangi. Perkara yang sunnah, ketika dia meninggalkan bukan karena benci, tapi ketika dia melakukan di atas persis apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah ihsan. Ketika dia meninggalkan perkara yang nafilah bukan karena benci, tapi karena pengaruh-pengaruh lain, bukan karena benci. Kalau benci, kufur. Tapi kalau meninggalkan karena ada sisi perkara lain, mungkin karena lagi malas, ini adalah perkara yang sifatnya meninggalkan nafilah. Tapi kalau mau melakukan, diupayakan dengan sebaik mungkin sesuai dengan apa yang datang dari Rasulullah SAW. Ini namanya ihsan. Berbuat apa yang telah Rasulullah syariatkan, mengikuti tata cara Nabi. Di atas ikhlas, yaitu Islamul wajhahu lillahi ta'ala. Orang inilah yang dikatakan telah berpegang teguh dengan tali yang kuat. Yaitu la ilaha illallah. Urwa al-wusqa adalah kalimatut tauhid. Wa ilallah akibatul umur. Keberakhiran suatu segala urusan adalah kembali kepada Allah Ta'ala. Ini menunjukkan bahwasanya sampainya kepada Allah Ta'ala adalah perkara yang mulia. Nah, perkara yang tidak mulia akan kembali kepada dirinya si yang melakukan, dan akan berisiko berupa siksaan. Nah, soal salama wal afiyah. Ada sini di Sahih Akhrajul Hakim. Ya begitu. Yang itu mana? Ustaz. Nah. Sahih Akhrajul Hakim. Jilid 1 halaman 31. Soal Bani. Ya kan? Ya kan? Soal Bani juga. Sebab qauluh ta'ala. Ini perkataan dari Syekh Muhammadullah membawakan dalil yang lanjutannya. Wa qulu ta'ala wa qala Ibrahim li abihi wa qawmi innani bara'um mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibihi. Ai la ilaha illallah. Ayal bahagia ila durriyatihi. Ya kan? Ibrahim alaihissalam. Wa ma zalat hatta al-yawm. Jadi perhatikan. Dan tatkala berkata Ibrahim kepada bapaknya dan kaumnya, sungguh aku berlepas diri dari apa yang kalian ibadai. Dari selain Allah. Kecuali zat yang telah menciptakan aku. Itu mana fatoroni. Fa'innau sayahdin, maka sungguh dia Allah akan menunjuki aku. Waja'alaha. Ibrahim menjadikan kalimat tadi. Ya ini. Kalimatan bahagian bi'akibihi. Aila ilaha illallah waja'alaha. Ya ini kalimat. La ilaha illallah jadikan oleh Ibrahim. Tetap ada sampai akhir zaman, sampai sekarang ini. Al-Baqiyah ila duriyat Ibrahim alaihissalam. Dan senantiasa sampai hari ini kalimat ini masih ada sama kita. Fatadabbar kaifa abbarul khalilu alaihi salam an hadil kalima al-adhima bima'naha alladhi dalat alaihi wa wudi'at lahu. Inilah ya khuwa pelajaran tentang memaknai kalimat la ilaha illallah dengan makna yang benar. Ya kan? Ini enggak gampang ditemui. Kadang sampai orang itu memiliki gelar SAG sarjana, sarjana agama. Kuliahnya di Usuluddin. Kadang enggak petus untuk memaknai kalimat la ilaha illallah. Maka butuh penafsiran yang benar-benar, tafsiran yang paten, enggak lagi bisa ditawar. Di antaranya adalah ini, maka perhatikan, tadaburilah bagaimana Al-Khalil alaihissalam memberikan takbir ungkapan tentang kalimat yang sangat agung dengan maknanya. Dengan makna kalimat tersebut. Allati dalat alaihi wa budi'at lahu. Yang mana kalimat tersebut menunjukkan atas makna tadi dan memang digunakan, budi'at digunakan untuk makna tadi. Apa maknanya? Ya kan? Apa maknanya? Innani baro mimma ta'budun. Itu maknanya apa makna? La ilaha. Illalladhi fatarani adalah ilallahu. Sungguh aku berlepas diri dari apa yang kalian ibadahi. Itu dengan seperti kekuatan maknanya apa? La ilaha. Illalladhi fatarani illalladhi kecuali illallahu, kecuali Allah Ta'ala. Inilah makna yang diungkapkan oleh Ibrahim alaihissalam. Ini tafsir kalimat la ilaha illallah yang benar. Dan itulah asal penggunaan kalimat tadi. Asal penggunaan kalimat la ilaha illallah adalah untuk berlepas dari seluruh sesembahan dari selain Allah dan untuk menetapkan sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Bukan penafsiran untuk tauhid al Ar-Rububiyah. Nah, maka itu perhatikan di situ. Apa makna Allah didalat alaihi wa wudi'at lahu berupa minal bara'a min kulli ma yu'badu min dunillahi minal ma'budat al-mawjudah fil kharij. Makna yang terkandung oleh kalimat tadi adalah berupa berlepas diri dari seluruh apa yang diibadah dari selain Allah. Dari sesembahan-sesembahan yang ada di Al-Kharij. Aik, di dunia ini, makna Al-Kharij itu. Fi hadal kaun. Makna Al-Kharij adalah yang wujud di dunia ini. Semua sesembahan dari Allah ditinggalkan, dicela, berlepas diri darinya. Contohnya Kal-Kawakib. Di antaranya adalah bintang-bintang wal hayakil dan haikal-haikal wal asnam dan patung-patung allati sawwaraha qaum nuhin ala suwari sholihin yang telah dibentuk oleh kaumnya Nuh dengan bentuknya orang-orang soleh. Ini seluruhnya adalah sesembahan yang dikatakan harus dijadikan baro'a, jadikan apa? Ukuran untuk berlepas diri darinya. Di antaranya ada gambarnya wat, wasua, wayagus, wayauk, wanasr. Wagori yang menjelang awsan dan yang daripada yang telah disebutkannya berupa apa? Berhala-berhala, patung-patung, walandat dan tandingan bagi Allah. Alatika naya budu al-musrikun bi'ayani yang dulu diibadah oleh musrikun dengan datnya gambar-gambar tadi. Benda-benda yang telah dibikin tadi. Walam yastasni min jami'il ma'budat illalladhi fatarahu Ibrahim. Walam tasni di sini fa'ilnya Ibrahim. Dan Ibrahim tidaklah mengecualikan dari seluruh perkara yang diibadai dari selain Allah kecuali zat yang telah menciptakan dirinya. Wa wallahu zat yang telah menciptakan Ibrahim yaitu Allah wahdahu la syarikalah. Satu-satunya sembahan yang tidak ada sekutu baginya. Fada wala didalat alai kalimatul ikhlas mutawabakotan. Inilah yang dituntut, yang ditunjukkan oleh. Itulah makna yang ditunjukkan oleh kalimatul ikhlas. Inilah ilah secara dilala mutawabako. Dilala yang paling terdepan, yang di sana ada tiga dilala. Dilatul mutawabako, dilalatul lafdi alat tamami mawu di alahu. Nah. Jadi makna la ilaha adalah berlepas diri dari syirik dan ahlu syirik dan memurnikan ibadah. Memiliki loyalitas cinta kepada yang telah menciptakan dirinya yang berhak diibadahi satu-satunya sesembahan Allah Ta'ala. Inilah makna secara mutabaqah oleh kalimat la ilaha illallah, itulah asal penggunaannya. Asal penggunaan dalam bahasa Arab. Maka itu bagaimana mau dibandingkan dengan kekuatan ketuhanan yang Maha Esa? Kalimat tadi, ya enggak ada apa-apanya. Lah kok bisa? Tauhid. Di antaranya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Maka seorang Buddha, seorang Kristen, seorang Islam, semuanya mengucapkan kalimat itu enggak terkesan dalam benaknya untuk mengesahkan Allah Ta'ala. Dan berlepas diri dari sesembahan yang batil. Enggak ada. Walaupun mengucapkan berapa kali pun, walaupun dipelajari. Ya kan? Kosa kata tadi dengan dipelajari, menghabiskan waktu, buka kamus dan tafsir kamus tadi semuanya enggak akan ketemu dengan kekuatan kalimat La ilaha illallah. Ini beda. Kama qala ta'ala dzalika bi anna Allah wal haqq wa anna ma yad'unahu min dunihi wal batil. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, dzalika yang demikian itu berupa tauhid. Itulah yang hak. Allah adalah hak. Dan apa saja yang mereka seru, wa anna ma yad'una min dunihi wal batil. Dan apa saja yang mereka seru adalah dari sana adalah batil. Fakul ibadah dan yuksadu biha gairullahi min du'ain wa gairi faya batilatun. Maka seluruh ibadah yang dituju dengan ibadah tersebut selain Allah Ta'ala berupa doa dan yang lainnya maka batil. Mana betul adalah tidak sah. Sirna, enggak berarti. Wa yasirkul ladzi la yaghfirullahu, itulah syirik yang tidak Allah ampuni darinya. Qala ta'ala tsumma qila lahum aina ma kuntum tusyrikun? Aina ma kuntum tusyrikun? Min dunillah qalu dallu anna. Tengok di sini Quran, enggak bisa dibohongi, enggak bisa di pelintir-pelintir. Ya kan? Allah Ta'ala berfirman, tsumma qila lahum, kemudian dikatakan kepada mereka, aina ma kuntum tusyrikun? Mana? Apa yang dulu kalian sembah dari sana Allah berupa syirik tadi? Yang kalian sekutukan dengan Allah? Mana? Apa-apa yang dulu kalian melakukan kesyirikan, kalian sekutukan dengan Allah? Dari selain Allah Ta'ala? Mereka bilang, dolu anna, hilang dari kami. Dolu tadi, batil tadi. Bal lam nakun min qablu say'an. Kadzalika yudillul kafirin. Jadi, enggak ada sama sekali. Balam nakun min qablu say'an. Jadi kami pun sebelumnya enggak ada. Demikianlah Allah menyesatkan orang-orang yang kafir, menelantarkan. Ini jamaah yang berbahagia. Jadi sangat gamblang, sangat terang tentang tauhid yang dikandung oleh Al-Qur'an, enggak butuh dengan kitab yang lain. Seluruh kitab yang ditulis tentang masalah tauhid kalau menyelisih Al-Qur'an enggak berarti. Bukan kitab tauhid yang dipuji tapi kitab tauhid yang tercela. Tauhidnya musyrikin. Kenapa? Karena musyrik juga punya tauhid. Tapi tauhid apa tauhid? Rububiyat. Wa ma yu'minu aktsarum billahi illa wa hum musyrikun. Maka itu dikatakan mereka, ketuhanan yang Maha Esa adalah ada dalam kitab tauhid. Ya ada, tapi bantahannya yang ada. Bukan penetapannya. Berarti kan di situ. Baik. Enak guna yang belum, mana yang kita baca? Tadi ya, dalam telik talk number 2. Ini sudah lewat ini. Jadi, batadabbar kaifa akbarul khalilu alaih salam an hadil kalimal azimah bimana alladhi dalat alaihi wa wudi'at lahu. Dalam kuratul uyun, fa'abbar anil manfi biha qawluhu innani bara'um mimma ta'budun. Ibrahim memberikan suatu ungkapan takbir, mengucapkan, menyampaikan tentang apa yang dinafikan dengan kalimat tersebut. Kalimat dia lola adalah innani bara'um mimma ta'budun. Wa bara'am asbatathu biqaulihi illalladzi fatarani. Dan memberikan ungkapan dari apa yang telah ditetapkan oleh kalimat tersebut dengan firman Allah Ta'ala illalladzi fatarani. Fa qasara al-ibadata 'alallahi wahdahu wa nafa'an kulli ma siwahu bi bara'ati min dalika. Maka Ibrahim membatasi ibadah itu cuma apa kok yang diibadahi. Dan menafikan ibadah, ibadah menafikan ibadah dan seluruh apa yang selain Allah Ta'ala dengan cara berlepas diri darinya. Fama ahsana tafsira li hadhil kalimah ma a'dhamahu, maka alangkah betapa bagusnya penafsiran untuk kalimat ini yang dibawakan oleh Ibrahim dalam ayat apa dalam Quran yang Allah kisahkan. Wama a'dham dan alangkah bagusnya, betapa bagusnya. Nah, bagaimana mau menafsirkan kalimat la ilaha illallah dengan tafsir yang akhlani, yang enggak pernah terbesit oleh musyrikin. Musyrikin enggak pernah menafsirkan itu. Lah kok tiba-tiba musyrikin dahulu enggak pernah menafsirkan, sekarang tiba-tiba apa? Orang yang mungkin punya sarjana agama ternyata menafsirkan lebih bodoh daripada tafsirnya Abu Jahal untuk kalimat ini. Abum. Nah itu, perhatikan. Karena saking bodohnya, seorang yang berlepas diri kufur dengan tauhid dikiranya apa? Wih, takfiri. Nah. Sampai hari ini, karena kebodohan tersebut, berlepas diri dari tauhid katanya takfiri. La ilaha illallah. Ini menunjukkan bahwasanya dia lebih bodoh daripada Abu Jahal. Walaupun kadang pernah belajar sama Syekh Yahya, pernah belajar sama Syekh Mukbil. Nah, mungkin hari-hari membaca kitab tauhid tapi bodohnya ya kan dari ubun-ubun sampai kaki lebih bodoh daripada Abu Jahal dan konco-konconya. Baik. Kalau lewat Ibnu Katsir fi qouli ta'ala wa ja'ala kalimatan baqitan fi aqibi ai hadil kalimah wa ya ibadatullah wa hadalla syarikalalla wa khal'u ma siwahu minal awsan wa ya la ilaha illallah. Berkata kalimat Ibnu Katsir dalam firman Allah Ta'ala ini, wa ja'ala kalimatan baqitan bi aqibi. Ibnu menjadikan kalimat Allah adalah kalimat yang baqiyah dan senantiasa wujud fi aqibi pada keturunannya Ibrahim. Yaitu kalimat ini, yaitu ibadah kepada Allah Ta'ala, tak tidak ada sekutu baginya dan wa khul'u. Khul'u itu melepas. Sehingga antum sering bilang apa? Khul'u, khul'u itu loh. Nah, khul'u. Biasanya kan perempuan sekarang kan banyak. Khul'u. Nah, sekarang salafiyat-salafiyat sekarang banyak khul'u di mana-mana. Jawa sana, Jawa sana, Jawa sana. Semuanya khul'u. Ya, ini apa mana khul'u? Lepas. Jaluk ucul. Nah. Yo uculi pernikahane, aku lupa uculi pernikahanku ngono. Aku jenenge khulu. Ngerti ucul? Pok lepas, pok udari. Nah, pok uraikan tali ikatanku iki, iku jenenge khulu. Wa khulu dan tengok berlepas diri dari apa saja selain Allah Ta'ala berupa patung-patung. Jadi mengibadah Allah tak tidak sekutu baginya dan melepaskan dari seluruh apa yang selain Allah berupa patung dan yang lainnya, itulah kalimat la ilaha illallah yang dijadikan oleh Ibrahim tetap wujud sampai pada keturunan sampai hari kita ini. Ja'ala fi dzurriyyatihi. Nah, yaqtadi bihi fiha man hadallahu min dzurriyyat Ibrahim alaihissalam. Allah Ibrahim menjadikan kalimat dalilnya adalah terus langgeng pada keturunannya. Orang yang Allah tunjuki dari keturunannya Ibrahim ini, yak tadi bihima ngambil teladan dengan Ibrahim. Nah, mengambil teladan dengan Ibrahim. Jadi Ibrahim adalah imamul khunafa. Ibrahim adalah imamnya, pembarepnya para muwahidin. Kalau mau ingin jadi para muwahid, yang benar adalah mencontoh Ibrahim. La'allahum yarji'un ay ilaiha, mudah-mudahan mereka kembali kepada kalimat tersebut. Qala Ikrimah wa Mujahid wa Dhahhak wa Qatadah wa Suddi, bacaannya Suddi. Wa ghairuhum fi qawlihi wa ja'ala kalimatan baqitan fi aqibi ya'ni la ilaha illallah la yazalu fi dzurriyyati may yaquluha. Jadi kalimat yang baqiyah tadi dari Ibrahim pada keturunannya itu adalah kalimat la ilallah, senantiasa pada keturunannya beliau ada orang yang masih mengucapkan kalimat tersebut. Nah, tapi bukan yang sekedar mengucapkannya, tapi adalah paham akan maknanya sekalian. Ini yang diinginkan. Bukan sekedar mengucapkan. Ahu, ahu, ahu. Baik. Baik, kita perhatikan. Kemudian, Mana? Terus mana yang belum dibaca lagi? Wa qalu ta'ala attakhadhu ahbarahum wa rubbanu arbaba min dunillahi wal masih ibn maryam. Ini ayat yang selanjutnya untuk menerjemahkan bab yang diinginkan oleh beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahab tentang makna apa? Tafsir tauhid wa syahadati alla ilaha illallah. Ayat lanjutannya adalah ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka menjadikan ahbar, jamak dari kata habr, dan ruhban dijadikan sebagai sesembahan-sesembahan dari selain Allah. Juga alwal masih bin Maryam disebutkan khusus, ya kan, dikurul khos ba'dal am. Ini adalah menunjukkan bahwasanya enggak luput bahwasanya Isa alaihissalam juga termasuk dipertuhan oleh para penyembahnya dari selain Allah Ta'ala. Al-ahbar humul ulama. Yang ayat ini dikatakan beliau di sini, al-ahbar adalah para ulama. Waruban humul ubad. Ubad dengan dibaca ibad. Kalau ibad jamak dari kata abid. Karena abdun. Ubad para ahli ibadah. Tulis itu, belum yang belum tahu. Al-ubad adalah ahli ibadah. Qala subti istansahu ar-rijala wa nabadu kitaballah. Ya talabu min ar-rijal. Wa nabadu kitaballah. Istansahu adalah talabu min ar-rijal. Mereka minta kepada para rijal, para orang-orang, wong-wong, menungso-menungso. Wa nabadu dan mereka meninggalkan kitaballah. Wa ra'aduhrim ditinggalkan, apa? Dibuang, enggak dihiraukan. Buang. Di belakang punggung mereka, maksudnya adalah enggak dihiraukan, enggak diambil pengertian. Walidakala ta'ala bil ayah. Wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahidan la ilaha illahu subhanahu amma yusyrikun. Maka kalau ini Allah Ta'ala berfirman dalam ayat ini, wa ma umiru dan dalam mereka diperintahkan kecuali agar mereka itu mengibadah sembahan yang satu. Siapa? La ilaha illahu, dia ada sesembahan yang berhak disembah. Maksud si Allah dari apa yang mereka sekutukan. Fasara dalika ibadatan lahum. Fasara dalika ibadatan lahum. Maka menjadilah apa yang mereka lakukan tadi sebagai bentuk ibadah untuk mereka. Yaitu berupa meminta kepada orang-orang dan meninggalkan kitabullah. Waja'alu ahbarahum wa rubbanahum musarri'ina fi tahlil lima haramallah wa tahrim ma ahalallah. Dan mereka menjadikan ulama-ulama mereka dan ahli ibadah mereka sebagai pembikin syariat. Dalam menghalalkan apa yang Allah haramkan dan sebaliknya mengharamkan apa yang Allah halalkan. Fattakhadhuhum bidzalika arbaban, dengan cara itu. Nah, kan? Dengan cara yang mereka lakukan tadi, mentaati para ahli ibadah, mentaati para ulama mereka dalam membikin syariat, menghalalkan apa yang Allah haramkan, sebaliknya mengharamkan apa yang halalkan. Itulah, dengan cara itu mereka telah menjadikan mereka sebagai rob, sebagai sesembahan-sesembahan dari selain Allah. Li'anna tasri'a min khasa'isi rububiyah. Karena tasri' termasuk dari perkara-perkara khusus terkait dengan rububiyah. Tengok di sini, perhatikan. Li'anna tasri' min khasa'isi rububiyah kama anal ibadah min mustahiqati rububiyah. Maka itu perhatikan, yang membuat syariat dari selain Islam itu termasuk dijadikan berhala. Membuat syariat sendiri dari selain al-Islam itu adalah termasuk berhala. Mafhum? Kalau ditaati berarti mereka adalah berhala. Kalau mereka ditaati telah membuat syariat dengan taati, maka kita jadikan berhala, mereka kita ibadahi. Kita pertuhan dari selain Allah Ta'ala. Perhatikan di situ. Maka dikatakan, dan atas ri'a min khosok isi rububiyah. kama annal ibadata min mustahiqatir rububiyah. Jadi telah membuat syariat ini adalah menyaingi rububiyahnya Allah Ta'ala. Kalau jadi taati, nah, maka termasuk tadi Rabb selain Allah diberikan hak untuk diibadahi. Jadi yang membuat syariat, ia telah menyaingi Allah dalam rububiyahnya Allah. Pembikin ini ditaati, berarti yang mentaati telah diberikan, telah memberikan apa? Ibadah kepada rububiyahnya tadi, yang itu haknya Allah Ta'ala. Digantikan kepada selain Allah. Wa qala Ta'ala, wa la ya'murukum an tattakhidul malaikata wan nabiyyin arbaban. Dan tidaklah mereka, tidaklah dia, Isa AS memerintah kalian untuk menjadikan para malaikat dan para nabi sebagai rob-rob. Dasaran Allah. Ayamurkum bilkufr ba'da id antum muslimun. Ini dari sebab ingkari. Apakah dia memerintah kalian dengan kekufuran setelah kalian berserah diri kepada Allah Ta'ala? Ini adalah kalimat yang gamblang ya ikhwah tentang tauhid ini. Tapi butuh belajar. Tanpa belajar mana mungkin bisa, mana mungkin paham. Kita dulu sejak kecil mulai beranjak dewasa dan berakal. Paham akidah? Enggak paham. Kenapa? Karena kita ikut dari bapak kita. Sekarang masing-masing kita mencari bapak kita dan kakek kita dan bapaknya kakek lagi, bapaknya lagi. Kita mencari sekarang apakah mereka semuanya dulu paham tentang tauhid? Ayo, jujur saja ngomong. Ibu kita, bapaknya ibu. Ibunya ibu. Lanjut sampai hitung 7 kakek dari kita. Apakah mereka paham tauhid? Jujur saja ngomong. Rata-rata dan enggak paham tentang tauhid. Kemudian sekarang kembali kepada guru kita yang pernah kita ambil ilmu dari mereka. Dari masa kecil, TK, sampai SD, sampai SMP, sampai SMA, sampai kuliah. Fakultas. Nah ini yang perhatikan. Jadi kita ngomong apa adanya, tidak malu. Ngomong yang hak. Maka itu perhatikan ya ikhwah, maka itu perlu belajar. Maka syukurilah ilmu ini sampai kepada kita melalui orang-orang yang diberikan oleh Allah taufik, berikan mudah untuk menyampaikan ilmu yang benar ini. Syukuri. Dan Allah akan membalasnya. Kenapa Allah adalah syukur? Karena Allah adalah syakur. Allah berterima kasih kepada hambanya yang berterima kasih. Jangan dikufuri. Tapi kalau dikufuri, Allah tidak apa? Membiarkan orang yang kufur tentang nikmatnya, tentu ada balasannya. Semakin jauh, semakin jauh, semakin buta, semakin buta. Nas'ulah salam wal'afiyah. Tapi ya kan, insyaAllah mungkin sampai dulu kita cukupkan dan kita sambung lagi pada kesempatan yang akan datang. Semoga apa yang tadi kita lewati ada faedah bagi kita semuanya. Alhamdulillah, amin.